نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Adabuz Zifaf. Al-Mas'alah Al-Arba'un. Kita masuk kepada perkara yang ke-40 dari perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan wujubu ihsani israti zaujah, wajibnya berbuat baik di dalam menggauli istri. Beliau menyatakan wa yajibu alaihi an yusina isrataha, wajib atas suami untuk berlaku baik dalam pergaulannya dengan istrinya. Wa yusayiruha fima ahallallahu laha, dan berlemah lembut kepadanya, ramah, dan senantiasa mencari titik temu, senantiasa bersesuaian dengan kemauannya, menuruti kemauan-kemauan istrinya. Fima ahallallahu laha, pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuknya. Selama masih dalam konteks mubah, maka apa yang dimau oleh pasangan diusahakan untuk kemudian dipenuhi sesuai dengan kesanggupan. Ini musayarah, berlaku lemah lembut, ramah, dan mengikuti daripada keinginan-keinginan sang istri. Terkhusus kaitannya ini dengan orang-orang yang baru saja menempuh hidup baru, masa-masa perkenalan di antara mereka, saling menjajagi satu dengan yang lain. Karena pernikahan apabila dijalankan secara Islam tidak didahului dengan berbagai macam maksiat-maksiat, pacaran dan sebagainya. Sehingga di saat awal pernikahan itulah masa-masa indah dalam perkenalan. Masing-masing akan saling menjajagi karakter, tabiat dari pasangannya. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, sepantasnya bagi sang suami untuk senantiasa mencari titik kesesuaian, tidak kemudian mencari titik-titik perbedaan. Jangan kemudian membuat satu gesekan. Karena awal pertemuan apabila dimulai dengan sesuatu yang kurang baik, itu yang akan membekas. Karenanya saya menyatakan musayyarah di sini fima ahalallahu laha, pada perkara-perkara yang Allah halalkan baginya. La fima harrama, bukan pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilakukan musayyarah menuruti kemauannya selama pada perkara yang halal. Wala siyama idza kanat hadithatassin, lebih-lebih lagi kalau pasangan tersebut masih sangat muda belia. Istrinya adalah gadis yang masih belasan begitu. Maka di sana tentunya sifat-sifat kegadisannya masih sangat dominan. Butuh perhatian, butuh kelembutan, butuh kasih sayang, dan tentunya juga bermanja-manja kepada suaminya, menginginkan perhatian, setiap berekspresi berharap selalu ditanggapi sama suami. Ini keadaan-keadaan awal daripada pernikahan, terkhusus di saat pasangan adalah masih gadis. Mungkin sedikit berbeda kalau kemudian seseorang mendapatkan istri yang sudah janda, dalam artian tidak terlalu butuh dengan hal-hal seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW di saat mendengar berita Jabir bin Abdillah menikah, ditanya apakah gadis atau janda. Janda ya Rasul. Maka beliau menyatakan, kenapa tidak kamu pilih yang gadis saja, sehingga kamu bisa bersenang-senang dengan dia, dia juga bisa bermanja-manja dengan kamu. Kalau gadis, maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya adik-adik banyak perempuan semua, ada 9 atau berapa adik-adiknya itu perempuan masih kecil-kecil, sehingga saya butuh orang-orang yang adanya pendamping yang bisa ngurusi mereka, begitu. Kalau begitu bagus, kata Rasul. Artinya secara asal tentunya ya wallahu taala alam bisawab dalam perkara ini, kalau seandainya seseorang ya memiliki pasangan hadis atas sin, maka sepantasnya untuk berusaha memberikan perhatian-perhatian yang ya, sepantasnya pada pasangannya. Ini bentuk daripada islatu zaujah. Wa fi dzalika ahadits, pada yang demikian itu terdapat hadis-hadis yang banyak, tentunya sebagian yang disebutkan di sini. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan demikian, akan tetapi istri-istri beliau mayoritasnya itu adalah janda, ya. Beliau mengarahkan kepada sahabat tadi ya demikian, tetapi mayoritas istri beliau adalah janda. Beliau punya istri gadis hanya satu saja, Aisyah radhiyallahu anha. Selain daripada Aisyah semuanya janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dicontohkan di sini tentunya adalah kisah beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, karena kaitannya dengan la siyama dari itu. La siyama idza kanat hadits atas sin. Lebih-lebih kalau pasangannya adalah masih berusia sangat muda. Al awal yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, ini terhadap istrinya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam bukan ingin sombong, menunjukkan bahwa beliau terbaik, tetapi kedudukan beliau sebagai uswah, sebagai teladan. Karenanya beliau menyatakan demikian, contohlah keluargaku, contohlah diriku dalam bermuamalah terhadap istri, dalam pergaulannya terhadap istri. Hadis dikeluarkan oleh At-Tahawi dalam Muskilul Athar dari sahabat Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim pada bagian yang pertama, yakni kalimat khairukum khairukum li ahli, itu dikeluarkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim menyatakan sahihul isnad, sanadnya sahih, disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan hadis ini memiliki penguat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, dan juga dikeluarkan oleh Ad-Darimi hanya Rasul menyatakan wa idza mata sahibu fad'u, apabila teman kalian itu meninggal dunia maka menggantikan kalimat wa ana khairukum li ahli, khairukum khairukum li ahlihi, wa idza mata sahibukum fad'u, begitu. Dan sanadnya sahih. Ala syartil Bukhari, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Dan ada syahid yang lainnya, ini penguat-penguat yang dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam tarikhnya dari hadis Abu Hurairah, juga Tirmidzi dan Ahmad, semisalnya pada bagian lafaz yang pertama dan sanadnya hasan. Demikian disebutkan oleh Syalbani di dalam Fathnot. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan hasungan kepada kita kaum muslimin, terkhusus kepada para qawam, para suami, agar baik-baik dalam bermuamalah terhadap istrinya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam bersikap terhadap istri. Contoh terbaik dan teladan terbaik dalam pergaulannya terhadap istri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk mempelajari tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga. Bagaimana tanda tawa beliau dengan keluarganya? Bagaimana sikap-sikap beliau terhadap keluarganya? Bagaimana cara-cara beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi keluarga beliau di saat mungkin adanya masalah? Terlebih beliau ini memiliki istri tidak hanya satu. Maka tentu hal tersebut menjadi teladan yang sangat baik bagi kita. Seseorang yang memiliki istri lebih daripada satu, bahkan lebih daripada empat, sampai 9 istri beliau, itu mampu menjaga rumah tangga sedemikian rupa di saat adanya kecemburuan di antara istri-istri beliau, bagaimana sikap-sikap beliau, bagaimana cara mengatasinya. Ini semua merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya beristri lebih daripada satu. Afani, dalil yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada. Dalil yang kedua adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pada khutbah, khutbah beliau di Arafah saat haji wada. Hadisnya panjang, disebutkan oleh Al-Albani sisi syahidnya saja. Di antara isi khutbah beliau adalah ala wastausu bin nisa'i khairan. Ingat-ingatlah hendaknya kalian senantiasa berwasiat terhadap wanita dengan kebaikan. Karena wanita itu lemah. Terlebih wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ya. Khuliqna min dila, kata Rasul. Tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awajja syai fi dila ala. Dan yang paling bengkoknya dari bagian rusuk adalah paling atasnya. Kalau seseorang kemudian berusaha untuk meluruskan ya, kebengkokan seperti ini, meluruskan dengan paksa, maka bengkoknya ini bukan akan menjadi lurus begini, tetapi akan patah, ya, akan patah. Tetapi kalau dibiarkan, nggak diluruskan, ya bengkok seperti ini terus, ya, bengkok. Jadi harus tetap diluruskan, ya, tetap diluruskan, tetapi dengan penuh kehati-hatian. Seperti meluruskan sesuatu yang bengkok, yang sifatnya getas, harus hati-hati sekali, pelan-pelan begitu, ya, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ya, kalau berbuat salah, jangan dibentak, jangan dicaci maki, jangan juga doakan dengan kejelekan. Ya. Aslahatillah, lakukan doa yang baik. Tidak sepantasnya anti melakukan seperti ini, perbuatan yang begini dan begini. Di saat melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Diberikan pendekatan-pendekatan. Di saat melakukan khusus sekalipun, yang pertama kali dilakukan adalah fa'iruhun, nasihati, ya, dinasihati dengan baik, dengan pelan, dengan penuh kasih sayang. Kalau usia pernikahan masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih begitu kelihatan kasih sayang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah keluar anak satu, itu sudah urung-urungan gitu. Mulai masing-masing kelihatan sifat aslinya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ala usul bin nisa khairan. Ingat-ingat kalian, ingat-ingat ya. Ingat-ingat oleh kalian senantiasa berwasiat dengan wasiat yang baik terhadap wanita. Fa'innahunna awanin indakum. Sesungguhnya mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Ini kalau syariat Islam yang dijalankan oleh keluarga tersebut. Maka ibarat seorang istri bagaikan tawanan. Apa? Dia mau keluar rumah tidak boleh kecuali izin suami. Kan begitu. Ini kalau dalam syariat Islam. Satu keluarga yang istiqomah, multazimah terhadap syariat Islam, maka keadaan sang istri ibarat tawanan, ibarat loh, ya, ibarat, ibarat tawanan. Tetapi hakikatnya dia ibarat ratu di rumahnya, dimuliakan oleh suaminya, dimuliakan oleh anak-anaknya. Ya. Seolah-olah tawanan, karena satu sisi terkekang, mau kemana harus izin suaminya. Tetapi sisi yang lain dia adalah mahkota dalam rumah tangganya. Dia bebas untuk melakukan apa saja di dalam rumah tangga, di dalam rumahnya, dalam perkara-perkara yang diatur oleh syariat. Tidak ada pandangan mata yang boleh melihatnya. Ini dalam syariat Islam. Para wanita begitu sangat mulia. Ibarat permata yang sangat bernilai harganya. Kalau kita punya permata atau punya mutiara, ya, perhiasan yang sangat istimewa, kita bingung mau menaruhnya kan? Tempat yang sangat tersembunyi, rapi, tidak boleh sampai ketahuan sama orang, diletakkan dengan bingkai yang sangat indah dan sebagainya. Itulah mahkota dan mutiara orang-orang yang beriman. Mereka, ya, tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih daripada kodrat mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suami, menciptakan laki-laki sebagai pasangan wanita dengan bentuk fisik yang berbeda sesuai dengan makomnya, kedudukannya, fungsi tugasnya untuk menjadi qawam. Iya kan? Fisik yang lebih, ya. Walir rijali alaihinna daraja. Kaum laki-laki ada satu derajat di atas kaum wanita. Yakni dari sisi untuk menjadi qawam secara fisik. Sedangkan wanita secara fisik dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuai dengan rumah tangganya. Secara fisik sudah. Sehingga hal tersebut tidak akan bisa tergantikan kedudukannya oleh suami. Kalau istri yang kerja, suami yang di rumah ngurusi anak, bisa netei. Ya, nggak bisa. Ya, digantikan dengan apa? Ya, itu nasi nggak bisa tergantikan dengan apapun itu. Ya, kalaupun diganti dengan formula-formula yang ada, tidak akan sebaik hasilnya dengan nasi. Demikian pula kasih sayang, kelembutan seorang ibu tidak akan bisa pernah digantikan bapak. Bapak seorang ibu, kasih sayang seorang ibu terhadap anak tidak bisa tergantikan, kelembutannya dan sebagainya. Karena memang fisiknya memang sudah seperti itu dan perasaan lebih dominan. Laki-laki tidak demikian, ketegasan yang dibutuhkan, ya, dan seterusnya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa innahunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghairu dzalik. Kalian tidak memiliki kuasa atas mereka, para wanita, para istri kalian selain daripada itu. Illa ayatina bi fahisatin mubayyinah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan jelek yang nyata. Perbuatan jelek di sini bukan melakukan zina, bukan. Perbuatan jelek di sini maksudnya adalah terjatuh ke dalam nusuz, yakni pelanggaran terhadap hak-hak suami. Syekh Albani menyatakan, menukil daripada ucapan Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah wa Gharib bil Hadits wal Athar, wa kullu khaslatin qabihatin fahiya fahisyah minal aqwal wal af'al. Setiap perangai-perangai jelek itu adalah fahisyah. Setiap perangai-perangai jelek itu adalah fahisyah, baik ucapan maupun perbuatan. Nah ini kecuali di saat istri melakukan perangai-perangai yang jelek, ucapan yang jelek terhadap suaminya atau perbuatan yang jelek terhadap suaminya. Karena As-Sindi menyatakan dalam hasiahnya, wal murad an-nusuz, dan yang dimaukan dalam hadis ini fahisyah mubayyinah zahirah adalah an-nusuz, tidak menunaikan hak-hak suami, melanggar hak-hak suami, itu fahisyah zahirah terhadap suaminya. Wasyakasitul khalq, dan akhlak perangai yang jelek, terkhusus dalam kaitannya dengan lisannya. Ini itu syakasah. Syakasah ini suka cekcok dengan suami. Bahasa Jawa sak kecap dosa kecap. Satu kata dibalas satu kata. Ini namanya syakasatul khuluq. Syakasatul khuluq, akhlak yang jelek terkait dengan suaminya. Dan memang terkadang ma'ruf ya, kalau perempuan itu lebih banyak bicara gitu ya. Jadi kalau laki-laki kok banyak bicara, disebut cerewet gitu, itu enggak pantas. Laki-laki kok cerewet, kan gitu. Karena yang ma'ruf yang seperti itu ada pada wanita. Tetapi hal seperti itu kalau di hadapan suami itu bukan suatu yang terpuji. Seorang wanita pandai bicara ya, untuk kemudian sampai suaminya itu sudah enggak mau melayani sudah. Kalau sudah berbicara, mending diem, kalah bicara itu. Ini syaka satul khuluq, tidak sepantasnya yang demikian. Dan ini termasuk daripada fahisyah mubayyinah kalau disebutkan di sini oleh As-Sindi. Wa idza izauj atau idza uzauj, memberikan gangguan kepada suami, ini menyakiti perasaannya, menyakiti hatinya. Wa ahli, dan menyakiti keluarganya. Bilisan wal yad, baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Anak-anak di luar. Mainan di luar, main-main di luar, jangan di situ. Ya. Kajian enggak lanjut nanti kalau masih ramai. Luar mainannya. Qatibillah azzaakumullah. Di sini idza'uz zaud ini termasuk daripada bentuk fahisyah mubayyinah. Yani memberikan gangguan kepada suami. Gangguan menyakiti dengan lisan ataupun dengan tangannya. La azzina, ini maksud daripada hadis di sini bifahisa mubayyinah, bukan maknanya zina. Ya. Kenapa demikian? Lanjutan daripada di sini menjelaskan. Fa'in fa'alna, kalau kemudian mereka melakukan itu, fahjuruhunna fil madaji. Ya, jika melakukan itu maka fahjuruhun fil madaji. Jauhi mereka, jauhkan mereka dari, yakni maksudnya pisah, pisah tempat tidur. Dan itu tersebut di dalam Al-Qur'an. Wallati takhafuna nusuzahun fa'iduhun wahjuruhunna fil madaji. Kalau seandainya maksud daripada fahisah mubayyinah di sini adalah zina, tentunya hukumannya bukan seperti itu, bukan diberikan mau'idhah, ya kan? Tetapi ya ada hukum tersendiri pelaku zina. Jadi di sini keterangan daripada hadis kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa makna daripada fahisah adalah bukan zina, akan tetapi seperti yang dalam hasiah asindi tadi, an-nusus wa sakasatul khuluq wa idza'uz zawj. Tayyib. Ahsan, ada yang di luar untuk apa namanya? Anak-anak itu dijaga gitu. Bisa enggak? Mungkin kan enggak. Biar enggak mengganggu di sini. Nanti akhwat kasihan enggak bisa konsentrasi. Anak-anak keluar ya. Anak-anak keluar. Mainan di luar sama Ami. Baik, di sini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka langkah yang pertama setelah mau'idzah tentunya, fahjuruhunna fil madaji. Yani kalian pisahkan dengannya. Fahjuruhunna fil madaji, ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, yakni benar-benar pisah ranjang. Ya. Suami mungkin tidur di kamar yang lainnya, sementara istrinya berada di kamar yang berbeda. Dan itu berlaku dan berlangsung selama masih dalam taraf hajr, dalam artian di saat sang istri ini melakukan nusus. Ini isyarat bahwasanya seorang qawam itu harus memiliki kewibawaan di hadapan istrinya, ya, dalam rumah tangganya. Kalau sang suami tidak memiliki wibawa, ya, istri diperlakukan seperti ini, dia santai saja. Apalagi kalau justru sang suami yang begitu sangat nempel kepada istrinya. Tidak ada efeknya hukuman seperti ini atau hal-hal seperti ini. Kalau seorang suami memiliki wibawa di hadapan istri, sekedar dia memberikan isyarat-isyarat saja sudah sang istri akan paham, suami tidak ridho dengan saya. Kesalahan apa yang saya lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu teladan kita, di saat beliau melihat ada satu kemungkaran pada istrinya, padahal sang istri tidak tahu kalau itu kemungkaran. Ini di saat terlihat dari raut muka wajah beliau, itu sang istri sudah tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ridho dengan saya. Ya. Maka apa yang terjadi? Langsung bertanya Rasulullah, tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah ya Rasul, dosa apa yang telah saya lakukan ya Rasul. Seperti itu. Demikian pula qawam, suami, di saat menyaksikan atau melihat atau mengalami pada diri sang istri sesuatu yang melanggar syar'i, ya, maka tunjukkan sikap-sikap. Yang pertama adalah sikap-sikap itu saja sudah cukup, tidak akan sampai pada taraf hajr madhaji ini kalau dengan cara-cara seperti tadi sudah terselesaikan masalah. Ya. Nasihat mungkin pertama dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Masih belum juga, maka dengan isyarat-isyarat yang lebih tegas. Masih belum, maka nah, dengan didiamkan, ya. Kalau seperti itu juga masih tetap tidak berjalan, fahjuruhunna fil madaji, pisah, pisah kamar, masing-masing punya kamar sendiri-sendiri begitu. Dan sebagian ulama mengatakan fahjuruhunna fil madaji, yakni pungkur-pungkuran, walaupun masih satu ranjang. Bisa benda itu, satu ranjang tapi pungkur-pungkuran begitu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Mungkin bisa dipraktekkan bagi mungkin sebagian kita yang memang ranjangnya cuma satu, rumahnya sempit begitu, masih kos lagi itu, kontrak, ya, pungkur-pungkuran. Ya. Nah, pungkuran-pungkuran seperti ini juga masih belum menghasilkan apa istilahnya bentuk pelajaran yang apa, walau alam biswat, pendapat yang pertama itu lebih kalau memungkinkan untuk dilakukan, ya. Kalau masih di dalam satu ranjang mungkin masih tetap saja, walaupun pungkur-pungkuran masih bisa jawil-jawilan. Sang istri yang memulai misalnya, wallahu a'lam bishawab. Atau rela kemudian tidur di luar misalnya, tidur di tempat yang lain, di pos kamling misal ya. Ini buat geger sak kampung ya. Telepon Pak RT, ini suami saya tidak ada, kemana ya? Nah, barakallahu fi. Tayyibat ribuhunna darban ghair mubarrih. Dan ini langkah berikutnya, ya. Langkah berikutnya, jika itu juga tidak ngefek, ya, maka diizinkan oleh syariat untuk memukul. Tetapi darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak sampai menyakiti, pukulan tersebut tidak sampai apalagi membuat cacat ya, sekedar misalnya membekas itu saja tidak boleh, ghair mubarrih. Sehingga pukulan yang dipukul adalah bagian-bagian yang memang di situ tidak akan membawa kepada efek-efek yang negatif seperti memar dan sebagainya, tidak. Maka tentunya kita lebih tahu bagian-bagian mana. Kalaupun sampai pada taraf yang demikian, semoga tidak. Rasulullah SAW tidak pernah nangani istri-istri beliau, sekalipun tidak pernah. Dan sebaik-baik teladan adalah beliau. Kalau seandainya, karena ini kita berbicara secara umum ya, manusia secara umum, muslimin secara umum, di mana di situ namanya manusia punya karakter-karakter yang bermacam-macam. Ada yang temperamen sekali, ya. Ada yang mudah marah, sumbu pendek. Tetapi orang-orang seperti ini kalau diberi batasan, dorban boleh, ya, dorb itu boleh, tetapi ghair mubarrih. Sehingga kalaupun dia muntah misalnya kesalahan apa kemarahan yang sangat, dia ingat terhadap hadis ini. Kalaupun terjadi pukulan setelah langkah-langkah tadi telah dijalankan, maka pukulan pun ghair mubarrih. Dan ini pun juga kaitannya dengan wibawa seorang suami, sekali lagi, wibawa seorang suami. Di saat suami itu memiliki wibawa dengan sekedar diberikan pukulan ya, sablekan begitu saja sudah bagian tertentu sudah paham bahwasanya dirinya melakukan satu perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin khusus terhadap suaminya atau semisalnya. Karena tujuan daripada pukulan itu bukan melampiaskan kemarahan. Tujuan kemarahan seorang suami bukan melampiaskan kemarahan. Kalau melampiaskan kemarahan ya jadinya bisa dibayangkan, bapak belur itu di hadapannya dia mengira sangsak, pukul ya bisa-bisa, tendang ini, dan itu terjadi, banyak terjadi di kalangan muslimin, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Allah musta'an. Pukulan dalam keadaan sang suami sadar pukulan ini adalah pukulan untuk mendidik, ya, bukan untuk menyakiti. Faina ta'anakum falata bu'u alaihinna sabila. Jika mereka mentaati kalian, jangan kalian cari-cari kesalahan-kesalahan. Kalau mereka sudah berusaha untuk mentaati suami, namanya manusia, apalagi wanita, banyak kesalahan memang, ya. Tetapi kita tahu dia sudah berusaha sekuat tenaga, maka jangan-jangan cari-cari kesalahannya, cari-cari kelemahannya. Terlebih nanti hadis setelahnya, kita justru untuk berusaha di saat melihat kekurangan-kekurangan pada pasangan kita, sekuat tenaga untuk mencari kebaikan-kebaikannya. Katakanlah di saat kita melihat satu kekurangan, maka di sana kita bisa mengingat sekian banyak kebaikan, sehingga satu kekurangan ini terlupakan. Ada orang-orang yang tidak memiliki rahmah, kasih sayang terhadap pasangannya, ya. Kesalahan kecil, kesalahan sepele dibesar-besarkan. Perkara remeh dianggap sebagai perkara yang berat. Urusan-urusan yang bisa diselesaikan menjadi berkepanjangan sebagian orang. Wallahu musta'an. Ini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hajatul wada. Pada saat hajatul wada. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Sampai-sampai dipilihkan pada saat berkumpulnya manusia ribuan di situ jumlahnya. Disampaikan perkara ini. Karena perkara ini kaitannya dengan kemaslahatan usroh, kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan daripada suami istri. Keharmonisan dalam rumah tangga itu sangat diharapkan di dalam Islam. Sehingga perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun halal ya adalah talak. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perceraian. Jadi perkara ini butuh untuk diserius dalam artian diperhatikan dengan seksama. Betapa sangat inginnya iblis untuk apa? Untuk memisahkan antara dua orang suami istri. Iblis memiliki singgasana besar di atas laut sana, apa di permukaan air di atas lautan. Bukan Nyirur Kidul. Itu mungkin salah satunya, tapi kita tidak katakan dia iblis. Iblis dalam artian ya ini dedengkotnya itu. Yang paling ini dedengkotnya iblis. Dedengkotnya syaitan. Meletakkan singgasananya di atas ars, apa di atas air. Di sana nanti akan ada syaitan-syaitan yang datang, ya, kemudian menyampaikan apa yang telah dilakukan. Saya telah melakukan begini, begini, begini. Iblis mengatakan, "Nantak al-Sayyah, kamu belum berbuat apa-apa. Saya melakukan begini, begini, begini. Kamu belum berbuat apa-apa." Nah, di saat ada orang yang mengatakan apa? Bukan orang ya. Ada syaitan yang mengatakan, "Saya telah berhasil menceraikan antara fulan dengan fulan." Wah, itu senang sekali iblis. Senang sekali. Ya. Syaitan tadi itu disuruh mendekat. "Nah, kamu benar-benar rijal. Ini betul-betul top kamu. Sini, maju sini." Dan didekatkan di majelisnya iblis. Karena bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Maka jangan pernah untuk memperturuti kehendak iblis ini. Kecuali sesuatu yang memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Dan alasannya adalah syar'i. Alasan karena din. Alasan karena agama. Taib. Ala innalakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah bahwasannya kalian memiliki hak-hak atas istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan. Demikian pula istri-istri kalian memiliki hak-hak atas kalian. Fa'amma haqqukum ala nisaikum. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian, fala yuti'na farosakum mantakrohum. Yang pertama disebutkan adalah hak suami terhadap istri. Karena memang hak suami lebih besar dan lebih banyak terhadap istrinya. Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan adalah fala yuti'na farosakum mantakrohum, agar benar-benar mereka para istri tidak membiarkan ada orang yang menginjakkan pada permadani kalian orang yang kalian benci. Faros di sini, wallahu a'lam bishawab, maksudnya adalah a'am firos, ya, lebih umum daripada tempat tidur, firasun naum. Atau ini firas jamak dari firas, berarti furusakum jamak daripada firas. Tetapi wallahu a'lam bishawab, maksud di dalamnya adalah yakni segala yang dihamparkan di rumahnya sang suami. Dan man di dalam hadis ini, man takrohun, orang yang kalian benci, masuk di dalamnya adalah ya siapa saja yang dibenci oleh sang suami. Apakah dari kalangan kerabat sang istri ataukah dari kalangan yang lainnya. Walaupun itu kerabat sang istri, tetapi sang suami tidak ingin fulan untuk masuk ke dalam rumahnya, maka sang istri tidak boleh memasukkannya ke dalam rumah kecuali betul-betul seizin suaminya. Itu merupakan hak suami terhadap dirinya. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahu. Dan juga tidak mengizinkan pada rumah-rumah kalian siapa saja yang kalian benci. Ya. Siapa saja yang dibenci oleh suami. Dan kalimat la ya'zanna fi buyutikum ini sebetulnya menguatkan daripada la yutina furusakum. Tidak menjakkan kakinya pada hamparan kalian, orang yang kalian benci. Tentunya ini sudah masuk di dalamnya adalah tidak memasukkan orang ke dalam rumah tanpa seizin suami. Ala wa haqqukum alaihi, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah hak mereka atas kalian untuk kalian baik-baik dalam mengurusi pakaian mereka dan makan-makan mereka. Yani hak-hak yang kaitannya dengan rumah tanggaan, ya. Memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan mereka, baik pakaian maupun ya, apa istilahnya itu, tempat juga termasuk ya, sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu to'am, makanan, papan ini tempat tinggal. Itu merupakan hak mereka, para istri, terhadap kalian. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun sahih. Dan juga dikeluarkan Ibnu Majah dari sahabat Amir ibn al-Ahwas radhiyallahu anhu. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dan hadis ini memiliki syahid, yakni penguat dari hadis paman Abu Harrah Ar-Raqasi, wallahu a'lam. Akhrajahu Ahmad dalam Musnad waqad kharajtuhu fil irwa. Ya, ini hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang sahih dengan jalan-jalannya. Allahu taala alam bisawab. Hadis yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini dari hadis-hadis yang menunjukkan akan wajibnya untuk menggauli para istri dengan pergaulan yang baik. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Thank you.